Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah menurunkan Al-Quran dan memberi petunjuk kepada kita hingga kita dapat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita bahwa hidup berada di bawah naungan Al-Quran adalah hidup yang terbaik di dunia dan di akhirat. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, insya Allah pada hari Minggu, para pendengar RRI yang ingin bertemu langsung dengan para narasumber di acara Penyejuk Hati dapat berkumpul bersama kita di Aula MUI Sumatera Utara Jalan Sutomo Ujung nomor 3 dalam acara Bedah Buku dan Peluncuran Tafsir Inspirasi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Acara ini akan dimeriahkan oleh narasumber kita Dr. Haji Mukhlis Hanafi, Sekjen Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional dari Jakarta, tanggal 7 April 2013 di Aula MUI Sumatera Utara. Pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji ayat 50 dari surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim." Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat sebelumnya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad kepada manusia, wahai manusia, saya diutus untuk memberi peringatan yang nyata. Innama ana lakum nazirum mubin. Maka peringatan yang nyata itu sebenarnya ada dua. Peringatan tentang nikmatnya surga, peringatan tentang bahayanya neraka. Peringatan membuat kita menjadi orang yang mawas diri dalam berbuat jahat dan membuat kita menjadi gembira untuk berbuat baik. Ayat 50 ini tentu saja adalah pesan kebaikan dari warning akan bahayanya perbuatan jahat dan siksa neraka akibat kekafiran. Fallazina amanu, orang yang beriman dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa iman adalah segalanya. Iman adalah kekuatan. Iman membuat seluruh amal baik kita memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, amal baik menjadi nol besar di hadapan Allah. Walaupun di hadapan manusia, amal baik tetaplah memberi kontribusi positif dalam kehidupan dunia. Yang iman dan amal baik yang berdampak positif ini digambarkan Allah dengan lahum maghfiratun, dengan ampunan, mereka akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang berlimpah-limpah, atau di sini disebut dengan rizqun karim, rezeki yang mulia. Kenapa disebutkan dengan ampunan? Karena sebenarnya yang terpenting terhindar dari neraka. Maka iman dan amal soleh kita membuat kita dapat terhindar dari neraka. Karena apa? Karena kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah terhindar dari neraka, maka konsekuensi logis selanjutnya adalah rizqun karim, rezeki yang mulia, bisa digambarkan juga dengan surga sebagai rezeki yang memuliakan manusia, atau rezeki dunia. Orang yang beriman dan beramal soleh tidak saja mendapatkan pahala di akhirat kelak, tapi juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dalam wujud rezeki yang mulia. Digambarkan Allah dengan rezeki yang mulia, karena rezeki itu tidak harus banyak, tetapi rezeki yang mulia itulah yang kita cari dalam hidup ini. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA sebagai Ketua Panitia Peluncuran yang akan diadakan pada hari Ahad esok. Oke, persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Sebetulnya bukan peluncuran, tapi bedah buku. Dalam arti kata, kita akan membuat gerakan wakaf, maka pembelian buku Tafsir Inspirasi itu akan pada hari itu dikenakan 60% dari harga yang sudah ditetapkan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahagian dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman kepada Allah, amanu wa amilus shalihat, sesuai yang kita kaji saat ini, itu akan tidak saja Allah memberikan rezeki kita yang mulia, tapi Allah juga memberikan jaminan ampunan bagi orang-orang yang betul-betul untuk beramal soleh dan ia menunjukkan atas dasar keimanannya. Maka peringatan ini adalah peringatan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang berjalan pada jalan dakwah. Artinya, sekecil apapun iman kita dan sekecil apapun amal soleh kita, Allah tetap akan mencatat. Mudah-mudahan itulah yang terbaik, karena Allah sudah menjanjikan maghfirah wa rizqun karim. Jadi kalau kita ingin dan sangat menginginkan ampunan Allah dan sangat menginginkan rezeki yang mulia, artinya keduanya ini tidak akan pernah terputus, maka lakukanlah segala sesuatu itu atas dasar keimanan kita, baru kita beramal soleh. Orang kalau beramal soleh tidak atas dasar keimanannya, dia akan cepat berpindah satu sama lainnya. Dia tidak akan pernah konsisten, dan dia akan merasa lemah dalam hidupnya karena tidak ada yang memotivasinya. Tapi kalau kita dalam ajaran agama Islam ada yang memotivasi kita, yaitu imanan kita. Kalau kita ingin mendapatkan amal terus-menerus, maka kita haruslah beramal soleh. Apa saja yang kita kerjakan, salihun fid dunya wa salihun fil akhirati. Mudah-mudahan inilah yang menjadikan hidup kita ini sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesempurnaan, dan zat Allah Maha Sempurna, dan seluruh sifat-sifat Allah memiliki sifat yang sempurna. Maka Allah juga menginginkan kita dalam perintahnya dan yang diperintahkan kepada kita supaya kita mendapatkan kesempurnaan, yaitu ampunan dari Allah dan mendapatkan rezeki yang sangat mulia, artinya rezeki yang tidak pernah terputus, akan mengalir terus, baik itu selama dia hidup di dunia maupun nanti ketika dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal. Iya. Menarik untuk kita kaji apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa iman membuat kita mudah untuk berbuat baik. Karena apa? Karena iman kepada Allah dan hari akhirat merupakan garansi utama dari perbuatan baik yang kita lakukan. Sebagai contoh, orang akan membeli sebuah mukena kepada kita yang menjual mukena, dijual dengan harga 150. Sang ibu akhirnya meminta diskon, juallah mukena ini seharga 100.000. Sang pedagang berkata, harga dari toko mukena ini saja sudah 125. Jadi saya akan mendapatkan kerugian kalau saya menjual harga 100.000. Tetapi si pedagang tetap menjualnya karena si ibu mengharapkan mukena tersebut. Walaupun si pedagang merasa rugi 25.000 dari modalnya yang diambil 125, dia jual 100.000, tetapi sebenarnya karena imannya kepada akhirat, imannya kepada Allah, dia sebenarnya mendapatkan keuntungan yang begitu besar dan begitu dahsyat. 25.000 yang dia sedekahkan dalam wujud pengurangan harga, sebagaimana yang kita lakukan nanti dalam kegiatan gerakan wakaf tafsir inspirasi, itu sebenarnya adalah amal ibadah kita yang tiada kata hentinya. Selama sang ibu menggunakan mukena itu untuk sholat, maka pada saat itulah 25.000 argu kita tetap berjalan dan terus berkesinambungan yang dikali lipatkan oleh Allah dengan 700 kali lipat. Maka sebenarnya hanya orang yang berimanlah yang mau berbuat baik. Hanya orang yang beriman kepada Allah lah yang rela berkorban jiwa dan raga. Hanya orang yang beriman kepada hari akhirat lah yang tahu manisnya berkorban di jalan Tuhan untuk mensejahterakan umat manusia. Maka benar sekali, ketika dia mau berkorban jiwa, raga, harta, benda, tentu saja ampunan dan rezeki diberikan Allah tidak saja banyak, tetapi rezeki itu juga mulia, mulia di dunia, mulia di akhirat. Inspirasi dari tafsir hari ini, menjadi mukmin adalah mencapai kebahagiaan diri. Beramal soleh adalah usaha membahagiakan orang lain yang juga bermuara pada kebahagiaan diri. Ketika kita membahagiakan orang lain, yakinlah pada saat itu diri kita yang pertama kali merasakan kebahagiaan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.